بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita sekarang masuk pada bab yang berikutnya, bab tentang Makki dan Madani dan ta'lif Al-Quran. Fa'akul babul Makki wal Madani wa ta'lif Al-Quran. Bab Al-Makki dan Al-Madani, yani surat Makkiyah, ayat Makkiyah, dan Al-Madani, yani surah Madaniyah dan ayat Madaniyah, dan ta'lif Al-Quran, susunan Al-Quran atau tartib Al-Quran. Tayyib, bab ini menjelaskan tentang masail yang berkaitan dengan surah Makkiyah, surah Madaniyah, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Cukup banyak masailnya. Dan sedikit disinggung terkait dengan ta'lif Al-Quran. Artinya, Makkiyah dan Madaniyah ini tidak ada sangkut pautnya dengan ta'lif Al-Quran. Bisa jadi suratnya Makkiyah, tapi tertib dalam mushaf di bagian akhir, sehingga enggak ada sangkut pautnya dengan tartib Al-Quran. Makki Madani tersendiri, tartib Al-Quran, mushaf, tartib surat, tartib ayat, bab tersendiri yang telah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan yang telah lalu. Sekarang kita bahas dulu hadis yang kita bawakan dalam bab ini. Ada 3 hadis. Fa'akul al-hadis al-arba'un, hadis yang ke-40. Qala الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن مهك dari يوسف بن مهك قال dia berkata إني عند عائشة أم المؤمنين sesungguhnya aku suatu hari berada di sisi Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridai Aisyah. Irja'aha Iraqiyun, tiba-tiba datang kepadanya seorang dari Irak. Gak diketahui siapa namanya. Faqala, dia bertanya, ayyul kafani khair, kafan apa yang terbaik? Qalat, katanya Aisyah, wahai hak, celaka kamu. Wa ma yadhurruk, apa yang membuat kamu, yakni apapun yang kamu pakai sebagai kafan cukup. Tapi pada alinea ini disebutkan dalam syarahnya, nampaknya orang Irak ini pernah mendengarkan hadis Samurah bin Jundub secara marfu. Kata Rasulullah SAW, ilbasu min thiyabikumul bayada wa kafinu fiha mautakum, pakailah dari pakaian kamu yang warna putih dan kafanilah orang-orang mati kamu dengan yang kafan putih, dengan pakaian putih. Disebutkan Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, juga datang dari sahabat Ibnu Abbas. Fala'alla al-iraqiyya sami'ahu fa'arada ayyastathbita Aisyata fi dhalik. Bisa jadi orang Irak ini mendengarkan itu hadis sehingga dia ingin tersebut, meminta sabit dari Aisyah dalam bab tersebut. Wa kana ahlul Iraq ishtaharu bil ta'annuti fis su'al. Dahulu orang-orang Irak itu dikenal masyhur ta'annut dalam bertanya perkara-perkara yang kurang berbobot, begitu maksudnya, perkara yang bukan banyak faedahnya bagi dia, perkara yang dia tahu tanya, gitu, ta'annut. Nah, oleh karena itulah Aisyah mengatakan para jawabannya, oh my buruk, apa yang membahayakan kamu? Ayu kafanin kafanta fi ajza, yakni kafan apapun yang kamu pakai cukup. ayadurruk gitu. Juga ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar tentang seseorang yang datang kepada beliau bertanya tentang darah nyamuk, ini sangat masyhur. Katanya Ibnu Umar kepada dia, "Unzuru ila ahli al-Iraq yas'aluna 'an damil ba'ub wa qad qatalu ibna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat, lihatlah kalian orang-orang Irak ini. Mereka bertanya tentang darah nyamuk padahal mereka lah yang membunuh putra, ya, anak dari putri Rasulullah SAW, yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Lanjut, qal, dia berkata, qala ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, arini mushafaki, tunjukkan kepada aku, perlihatkan kepada aku mushafmu. Qalat, lima, kata Aisyah, untuk apa? Qal, la'alli u'allifu al-Qur'ana 'alayhi fa innahu yuqra'u ghairu mu'allaf. Mungkin aku bisa menyusun Quran dengan itu, dengan mushafnya kamu, sebab dia dibaca ghairu mu'allaf, tidak tertib. Pada kata-kata ini ada dua pembahasan yang diangkat oleh para ulama. Yang pertama, kapan terjadinya kisah orang Irak ini? Mata takunu hadzal qissah fil hadis, kapan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzihil qissah ka ay yursil Utsmanul masahif ila al-afaq. Kisahnya orang Irak ini dalam hadis ini terjadi sebelum sahabat Utsman mengirimkan mushaf ke berbagai macam negara wilayah Islam ketika itu. Mengatakan seperti itu, ghairu mu'allaf, ini kurang belum tertib. Tapi ini pendapat yang fihi nazar, pendapat yang kurang tepat. Alasannya dikarenakan Yusuf bin Mahak, rawi hadis ini, dia tidak mendapati masa zaman sahabat Utsman kirimkan mushaf ke berbagai macam wilayah. Dan dalam hadis ini dia mengatakan, ini inda Aisyah, aku ada di samping Aisyah ketika ada orang Irak yang tanya seperti ini. Sehingga kurang tepat. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan kisah ini terjadi setelah sahabat Utsman mengirimkan mushaf ke berbagai macam wilayah. Kenapa orang Irak ini bertanya seperti itu? Dikatakan, hadzal iraqi la'allahu mimman ya'khudhu bi qira'ati Ibnu Mas'ud. Bisa jadi orang Irak ini tadi dia termasuk orang yang mengambil qira'ahnya Ibnu Mas'ud. Yang kita maklumi, ketika mushaf Utsman datang ke Kufah, sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud enggan untuk rujuk dari qiraahnya dia dan tidak mau membakar mushafnya. Itu yang pernah kita bahas sebelumnya, walaupun kemudian beliau rujuk dari pendapatnya. Fakana ta'lifi mughayiran li ta'lifi mushaf Utsman. Nah, susunan surat pada mushafnya Ibnu Mas'ud beda dengan surat pada mushafnya Utsman. Oleh karena itulah sang Iraqi tadi mengatakan, fa innahu yuqra'u ghairu mu'allaf, dia dibaca belum tertib. Ini dia dikarenakan dia dengan tertibnya Mas'ud beda dengan yang ada pada muslim yang lain dengan mushaf Utsman. Ini yang pertama. Masalah kedua yang diangkat dari sini adalah, ala ayyi syai'in waqa'a as-su'al. Ini pertanyaan orang Irak ini terkait dengan apa? Ada beberapa ihtimal. Ihtimal yang pertama ialah dia bertanya tentang tartib surat, tartib suar. Ini ditunjukkan oleh ucapannya Aisyah setelah itu, wa ma yadurruk, apa yang membahayakan kamu, ayyahu qarta qablu. Apapun yang kau baca sebelum itu, enggak ada masalah. Kau mau membaca ini baru ini, enggak ada masalah. Ihtimal yang kedua ialah ayyakuna arada tafsila ayat di kulli surah. Yang dia inginkan ialah rincian ayat-ayat pada tiap-tiap surat. Ayat ini, surat ini sekian banyak ayat. Surat ini sekian ayat. Dan ini yang ditunjukkan pada akhir hari nanti, pada akhir hadis, pada kata-kata wa amlat alaihi ayaswar. Maka Aisyah pun mengimlakkan kepada orang itu beberapa ayat dalam beberapa surat. Ihtimal yang ketiga, dua-duanya. Yang dia tanyakan tartib suratnya, juga menanyakan tentang rincian masing-masing ayat pada tiap-tiap surat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Qatati Aisyah wa ma yadurruk ayyahu qada qablu. Itu membahayakan kamu, kenapun yang kau baca sebelum itu. Enggak masalah kau membaca apa namanya An-Nisa, lalu membaca Al-Baqarah, enggak masalah. Tilawah. Terkadang masalah bacaan enggak ada masalah. Nah. Katanya setelah itu. Inna nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Sesungguhnya yang pertama sesungguhnya yang turun awal mula yang turun dari Al-Qur'an ialah satu surah dari mufassal, ada penyebutan surga dan neraka. Ini ada iskal. Ada iskal dikarenakan yang masyhur yang pernah kita bahas sebelumnya, riwayat yang menegaskan yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah 5 ayat pertama Al-Alaq, Iqra. Di sini disebutkan satu surah dalam mufassal. Ada tarqatul jama' dijamakkan. Sisi yang pertama, jama' yang pertama kata-kata minhu, min di sini litab'id. Ay min awwali ma nazal. Termasuk di arah yang pertama kali turun. Walaupun bukan yang paling pertama. Atau yang kedua, jamak yang kedua adalah al-muradu bihi suratul Mudathir. Fa innaha awwalu ma nazala ba'da fatratil wahyi. Di akhiriha zikrul jannati wan nar. Yang dimaukan oleh Aisyah adalah surat Al-Mudathir. Surat Al-Mudathir, dikenal Al-Mudathir ini adalah surat yang pertama kali turun setelah masa-masa kekosongan wahyu. Dan di akhirnya ada penyebutan surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Beliau mengatakan setelah itu, hatta idza thaban nasul Islam, hingga ketika orang-orang kembali kepada Islam, sabai roja'a, rujuk, mau kembali kepada Islam, nazaral halal wal haram, turunlah halal dan haram. Naam. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abada. Kalau seandainya pertama kali turun adalah jangan kamu minum khamr, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan mau meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala la taznu laqalu la nad'u zina abada. Kalau seandainya yang pertama kali Tuhan adalah jangan kamu berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Di sini ada faedah fihi isyaratun ilal hikmatil ilahiyah fi tartifi tanzil. Padanya ada isyarat adanya hikmah ilahi, hikmah dari Allah Azza wa Jalla dalam tartib turunnya Al-Qur'an. Namanya tartibu tanzil. Yang pertama keturun dakwah kepada tauhid, memberikan kabar gembira bagi yang beriman, yang taat dengan surga, memberikan ancaman kepada yang kafir, yang maksiat dengan neraka. Ketika sudah mantap keimanannya, baru turun ayat ahkam. Begitu. Ini namanya tartibu tanzil. Lihat syarah yang dibahas tadi dalam Fathul Bari, juz yang ke 9 halaman yang 50 dan 51. Lanjut. Katanya Aisyah, "Laqad nazala bi Makkah ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni jariyatun al'ab." Dan sungguh turun di Mekah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku ketika itu sosok garis kecil yang masih bermain-main. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amr. Di Al-Qamar. Al-Qamar, setelah Qamar ini Makkiyah, turun di Mekah. Dan tidak ada padanya terkait dengan hukum-hukum. Ahkam syukir tidak ada padanya, kata para ulama. Nah, namun secara tertib, dia bukan di awal. Dia bukan akhir. Di bagian akhir-akhir Al-Quran. Qala wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa'i illa wa ana 'inda. Dan tidak turun surah Al-Baqarah dan An-Nisa melainkan aku ada di samping beliau. Jadi di Madinah, dikarenakan masuknya Aisyah di kota Madinah setelah Hijrah Nabawiyah dengan kesepakatan para ulama. Artinya apa? Al-Baqarah di awal mushaf, An-Nisa di awal mushaf, tapi dia Madaniyah, turun setelah Hijrah. Sehingga ada pembahasan Makki dan Madani, dan juga ada pembahasan tertib surat. Makki, Madani lain, tertib surah berbeda. Belum tentu yang Makki di awal-awal mushaf, Madani di akhir mushaf. Mungkin yang Makki di akhir, Madani di bagian awal mushaf. Qal, berkata sang rawi, fa akhrajat lahul mushaf, maka Aisyah pun mengeluarkan mushafnya, wa amlat alaihi ayat suar, dan mengimlakkan kepada orang Irak tadi itu beberapa ayat dalam beberapa surat. Allahu fikum. Nah, yang diambil faedah dari riwayat ini adalah ada pembahasan Makki dan Madani, ya, terkait dengan masalah tertib surat dibahas kemarin. Kalau tertib surat sebagiannya ada yang tauqifi, ada juga yang ijtihadi. Tapi kalau tertib huruf dalam kalimat tauqifi, tertib kalimat dalam sebuah ayat tauqifi, tertib ayat pada sebuah surat tauqifi, tertib surat dalam mushaf ijtihadi. Sebagian tauqif, sebagian ijtihad. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, pada pembahasannya sebelumnya, barakallahu fikum. Naam. Adapun terkait dengan Makki, materinya akan dibahas nanti insyaallah pada pembahasan yang berikutnya.